يجلبه عامل طيب بادري رقم انت رقم بادري اسمي اجي ترى طب صور عندهم يمكن تدنگر dia mau kasih unjuk ke istrinya tuh kan nah, anda ngaji kan gitu nah, anda ngaji kan nggak kemana-mana kan nggak kelayap katanya rekola al-musannif rahimahullah ta'ala fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini isim dapat diketahui dengan khafd dan tanwin ya kata Ibnu Qasim di sini ai fal ismu Falkismu al-awwalu min aqsamil kalami, jenis bagian yang pertama dari bagian kalam adalah al-isim. Di mana ya musannif menyebutkan wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun. Nah, yang pertama adalah isim. Wa bada'a bihi, beliau memulai dengannya dengan isim. Kenapa demikian? Likaunihi asyrafa anwa'il kalami. Karena statusnya sebagai ya jenis kalam yang paling mulia, yang paling asyraf. Wa li'annahu, dan juga dikarenakan qad yastaghni bi nafsihi fil kalami an qasimaihi, dan juga dikarenakan isim ini terkadang dia tidak butuh ya, dia tidak butuh kepada yang lain, dia cukup mencukupkan dengan dirinya sendiri fil kalam ya, dia cukup mencukupkan dengan dirinya sendiri di dalam suatu kalam, maka dia tidak butuh an qasimain dari dua jenis yang lain ya, misalkan dari dua jenisnya, misalkan antum mengatakan zaidun, zaidun isim, qaimun, qaimun isim, jadi kalam. Beda dengan yang lain, kalau yang lain fi'lun dengan fi'il enggak bisa jadi kalam. Doroba doroba kosong, doroba qatala, enggak mungkin jadi kalam. Nah, pasti di situ ada isim ya, pasti di situ ada isim, isim fa'il yang nanti dia adalah domir mustatir. Nah, atau apalagi huruf, enggak bisa juga di sini. Baik. Yu'rafu, kata Ibnu Ajurrum rahimahullah taala, fal ismu yu'rafu, dia dapat diketahui ay yumayyizu 'anil fi'li wal harfi. Ini yang membedakan dia dari isim, dari fi'il dan huruf. Bi alamatin, yaitu dengan berbagai tanda. Antum enggak ada bukunya? Belum ada bukunya. Itu lihat aja, Pak Rijal juga enggak ada bukunya soalnya. Nah, Pak Adek enggak ada bukunya. Belum. Nah. Udah dua pertemuan ini. Ada kok di itu Reza beli kemarin. Ada di Alwadi. Ada, pakai Gojek aja. Atau belinya ke Gojek apa datang? Ah iya. Baik. Bil khafdi, nah ini tanda yang pertama, fi akhirihi bi alamatin, dengan berbagai tanda, yang pertama bil khafdi, yaitu dengan khafat fi akhirihi, pada akhirnya ya. Wal khafdu lughatan at-tadallul, nah khafat secara bahasa adalah at-tadallul, yaitu merendahkan diri, wal khudu'u, ya menundukkan diri, pokoknya dia adalah judul irtifa, lawan dari irtifa ya, yang diibaratkan oleh ulama yang lain dengan kalimat dia adalah tasaful, yang bawah, pokoknya dia yang di bawah, bukan yang di atas. Ini secara bahasa. Nah, kalau istilahan, secara istilah apa itu khabar? Taghyirun makhsus. Dia adalah sebuah perubahan yang khusus. Ya jlibuhu amilun makhsusun, yang dibawa oleh amil yang khusus. Nah, amil yang khusus ya, amil yang khusus. Alamatu alamatuhu, amil yang khusus nanti amilnya bisa harfu jar atau mudhaf ya, amilnya bisa harfu jar atau mudhaf. Nah, ini bagi pendapat yang menyatakan amil dari majrurnya sebuah isim yang majrur itu cuma dua saja, yaitu harfu jar dan juga mudhaf. Ya, ada yang lain menyatakan tabaiyah. Tapi itu ujung-ujungnya ke salah satu dari dua tadi. Baik. Alamatuhu, tandanya adalah al-kasratu wa manaba anha. kasrah atau yang menggantikannya. Kasrah atau yang menggantikannya. Ka marartu, semisal ka marartu bi gulami Zaidin al-Fadili. Saya melewati budaknya Zaid al-Fadil yang memiliki keutamaan. Ya, jadi al-Fadil itu dia naat dari siapa? Dari gulam atau dari Zaid? Hah? Al-Fadil naat dari mana? Naat, ya, naat dari Zaid, naat dari Zaid. Tapi perhatikan, lihat di irabnya di bawah, marartu fi'il fa'il, ya, batasan fi'ilnya di sini adalah marra, tak di situ marartu dhamir muttasil mabni 'alal dam, ya, mahalluhu rafa 'alal fa'iliyah sebagai fa'il bi gulami jar majrur, ya, ba harfu jar, gulam isim majrur bil ba, wa alamatuhu wa alamatu jarrihi tanda jarnya adalah kasratun zahirah bi akhirih. Gulamin mudaf Zaidun, ya, mudaf gulami, ya, bi gulami Zaidin, ya, Zaidin mudafun ilaih majrur bil mudaf wa alamatuhu wa alamatu jarrihi kasratun zahirah bi akhirih. Al-Fadili na'at, ya, na'atun Zaidin, na'at bagi Zaid, wa na'atu yatba'u al-man'uta fi i'rabihi. Yang namanya na'at mengikuti man'utnya pada i'rabnya. Dia mengikuti, ya, pada jarnya. Tanda jarnya adalah kasrah zahirah fi akhirihi, pada akhirnya. Baik. Nah, berikutnya tafadhal. Dibaca Syekh Roni. Eh, ini paham enggak di sini? Di sini ngerti? Pokoknya khafat di situ apa adalah perubahan khusus yang dibawa oleh amil, amil yang khusus. Sebagian ulama yang lain menyatakan khafat itu apa? Khafat itu adalah ibarah amil kasrah. Dia adalah sebuah ungkapan yang lain dari kasrah. Artinya tatkala sebuah kalimat itu ada kasrahnya, maka dipastikan itu adalah isim. Ya, itu adalah isim. Nah, kalau kata Ibnu Qasim di sini, dia adalah perubahan yang khusus dibawa oleh amil yang khusus. Tandanya adalah kasrah. Ini perubahan yang khusus. Ada amil yang khusus. Amilnya adalah entah adalah huruf jar atau mudhaf. Nah. Baik, tafadhal Syekh Rani. Nawwana. Nawwana at-ta'iru. Nawwana at-ta'ir. Idza sawwata. Idza sawwata. Idza sawwata. Wasdilana. Nawwana sakinatun. Nunun sakinatun. Nunun sakinatun. Nunun sakinatun zaidatun. Nah. La fil mudhari'nya apa? La hiqayal haqu. Akhirul ismi. Akhira. Akhirul ismi lafdhu. Mana? Wutfarikuhu khattun. Khattun. Wawakafna. Hah? Mana wawakafna? Wawakfan. Wawakfan. Wawakfan. Lilwari tawqidi. Fakharja bisakilati. Nun. Nunu. Doifanin. Doifanin. Ismun litifli. Littufaili. Ismun litufaili. Ah. Fakharja bisakilati. Al-asliyatu. Kanuni. Kanuni. Ghadanfari. Ghadanfari. Wabil. Wabil. Lahiqati. Wabillahiqati lil'akhir. An-nunu fi munkari wa-nakirin. Wa-nakirin. Fi munkarin wa-nakirin. Terus. Fi munkari wa-nakirin. Wabil mufariqatu. Mufariqatu. Wabil mufariqatu. Wabil mufariqati. Wabil mufariqati. Fakta. Al-lahiqatu li-ba'din. Li-ba'din. Li-ba'din. Al-qaw fi al-mutlaqati fi al-mutlaqi aw al-muqayyadati muqayyadati muqayyadati wa li ghayri tawkidi nun tawkidi. Nah, ya, perhatikan ini kopi yang mana ini? dari Pak Abdul Razak. Karfi. Ya, tanwinul lughatan, lihat, perhatikan tanwin secara bahasa. Tanwinul lughatan dia adalah maknanya kata Ibnu Qasim rahimahullah taala at-taswitu, maknanya adalah taswit. Sawata yusawitu taswit, bersuara. Ya. Nun secara bahasa maknanya taswit, bersuara. Min qaulihim, dari ucapan mereka, nawwanat ta'iru. Ya, at-ta'ir, burung itu bersuara. Kapan dikatakan nawwana? Ya, idza sawwata, apabila burung tersebut bersuara, berkicau, ya, berkicau. Nah, nawwana yunawwinu. Ah, apa masdarnya? Nawwana yunawwinu tanwina. Nah, itu tanwin diambil dari kata sawwata yusawwitu, taswitan. Baik, ini secara bahasa. Nah, ini secara bahasa demikian. Wastilahan, nah, adapun secara istilah, dia adalah tanwin itu apa? Nunun sakinatun zaidatun. Dia adalah nun. Ya, nun sakinah. Sukun zaidah, tambahan. Nunnya sukun. Talhaqu akhirat ismi. Yang dia mengikuti akhir dari isim. Mengikuti akhir dari isim. Zaidun. Nah, perhatikan. Zaidun. Saya tulis Zaidun. Kata tadinya ya. Zaidun. Nah, perhatikan. Dia ada nun sakinah. Zaidun. Ya. Perhatikan. Zaidun. Dia ada nun ini seolah-olah untuk mengucapkannya begini. Zaidun. Seolah-olah ini ada nun sukun. Ya, antum mengucapkannya begini kan? Ya. Zaidun. Ada nun sukun seolah-olah setelah dan. Ya. Sakinatun, zaidah, zaidah aja dia zaidah. Talhaqu yang dia mengikuti akhirul isim, akhir dari isim. Zaidun, zaidin, zaidan. Nah, kemudian kata Ibnu Qasim rahimahullah taala, mana tadi? Watufariquhu khattan. Nah, watufariquhu khattan. Dia ditinggalkan dalam penulisan. Dia ditinggalkan dalam penulisan. Artinya, tatkala antum mengucapkan zaidun, ada nun sukun, antum tidak mengucapkannya, tidak menuliskannya seperti ini. Zaidun ada nun sukun, zaya, dal, nun, tidak seperti ini kan? Ah, sahih? Tidak seperti ini. Antum mengucapkannya seperti ini kan? Sahih? Sahih. Bisa pahami sini Reza? Zaidun, nah, watufarikuhu fil khati. Dia ditinggalkan dalam penulisan. Waqfan dan diwaqafkan. Ya, diwakafkan ini begitulah. Zaidun. Baik, qala. Li ghairi taukidin. Ya, li ghairi taukidin. Ini bukan untuk mentaukidkan. Mentaukidkan sebagaimana fi'il mudhari yang nanti ada sukunnya. Ya. Ya, la adribanna. Wallahi la adribanna. Ada nun sukunnya situ. Ada nunnya situ. Ya, baik, perhatikan. Qala fa kharaja bisakinati, maka keluar dari pembahasan dengan sakinah, artinya tidak termasuk nun yang sukun adalah nunu dhaifanin. Nunnya kalimat dhaifan. Nun kalimat dhaifan. Ya. Dhaifanin, ya. Apa itu dhaifanin? Dhaifanin kalau dalam bahasa Arab alladhi yatba'u ad-dhaifa. Ya, mutataffilan. Yaitu yang mengikuti tamu, ya, apa yang mengikuti itu dia dalam keadaan dia jadi benalu, ya, parasit, ya, apa namanya kalau bahasa kita, nyusahin terus lah. Nah. Mana Reza? Hah? Berangkat kemana? Oh, berangkat kerja. Hati-hati ya. Nah, ayah, kirim salam. Salam sama orang di pabrik. Nah, perhatikan doifanun. Nah, maka ini enggak termasuk nun yang di bahasan kita, yaitu nun sakinah zaidah. Dia tidak termasuk nun sakinah. Ya, karena nanti dia diharakati. Ya, antum mengatakan ra'aitu doifanan. Marartu bi doifanin. Ya enggak? Hadza doifanun. Ya, itu kan ada kan? Doifanun. Nunnya itu memang ada di situ. Is dia doifan, apa itu doifan? Ismun litufairi, nama bagi benalu atau parasit yang merugikan. Wa kharaja bi zaidati al asliyatu. Nah, keluar dari pembahasan zaidah tidak termasuk kalau dunnya adalah nun asli, ya, bukan nun zaidah. Semisal kanuni ghadan far. Semisal nun ghadan far. Lihat di footnote. Ya, ismun lisabu', nama salah satu hewan buas. Ya, nama dari salah satu hewan buas. Nah, ghadan far ini sering dinamakan bagi asad. Asad itu kan namanya banyak. Ada Usama, ada ghadan far. Ada Usama, ada ghadan far. Nah, ini. Nah, lihat kalimat ghadan far. Nunnya itu bukan nun sakinah, nun asli, ya, memang ada di situ. Ya, bisa dipahami sini. Nah, wabillahi qatil akhiri. Nah, juga tidak termasuk pembahasan yang mengikuti akhirnya adalah nunun an-nunu fi munkarin wa nakirin. Ya, pada kalimat munkar nakir, ya. Lihat di footnote, fa inna nuna min munkarin fi wasatihi wa nunu fi nakirin fi awwalihi. Nah, karena nun di munkar itu di tengahnya, munkar. Adapun nakir itu nunnya di awalnya. Nah, jadi dia tidak, ya, tidak bisa dikatakan yang pembahasan talhaqu akhiral ismi, ya, lafdhan wa tufariquhu khattan. Nah, wabil mufaraqah khattan, dan juga tidak termasuk yang ditinggalkan penulisannya ialah al-lahiqatu li ba'din al-qaw fil mutlaqati awil muqayyadah. Ya, yaitu yang mengikuti sebagian yang al-qaw, yang orang-orang Arab ucapkan, yang mereka ucapkan pada kalimat yang mutlaqah atau muqayyadah. Nah, ini nanti pembahasannya, ya, di buku-buku lanjutan. Waligawiri taukidin, ya, tanpa adanya taukid, yaitu nunut taukid. Nah, ini tidak termasuk di sini nunun taukid. Ya, lihat di footnote. Ya, itu nunun taukid. Taukid apa? Taukidul fi'li. Ya, nahu. Nah, nasfa'anna. Ya, lihat, perhatikan. Nun taukid sakilah. Atau liyakunanna. Atau nun taukid, ya, khafifah. Nah, bisa dipahami sini? Ya, mengenai tanwin. Misalkan antum mengatakan, ya, ja'a Khalidun, ja'a rajulun, dan seterusnya, itu adalah kalimat, ya, yang pas dipastikan dia adalah isim. Ya, apa dalilnya? Dalilnya adalah wujud tanwin fi akhiriha, adanya tanwin di akhirnya. Nah, kemudian makna dia menyertai, dia selalu mengikuti akhir isim di lafaz, bukan tapi ditinggalkan dalam tulisan. Nun tersebut diucapkan saja ketika, ya, bersambung dengan kalam, tapi tidak ditulis dalam sebuah kalimat. Ja'a, bana untuk mengatakan ja'a Zaidun. Nah, ini bisa dipahami, ya. Kemudian, ya, sampai mana sekarang? Wa tanwinu, ah, sekarang tafadhal. Dibaca di sini, ya. Ainur. Antum kencengin suara dong, lagi ngobrol aja kenceng. Giran baca aja, tiba-tiba jadi imut. Padahal biasanya amit. Ulang. Pamanuwina. Amkanin. Ah, bahwa mutamakinun fil ismiyati amkan. Terus? Min ghairihi kazaidin wa malam yunawin fa malam. Wa malam. Ah, nah. Mutamakinun ghairi amkan. Ghairu. Fa mutamakinun ghairu amkanin. Ghairu amkanin. Ka'ahmadat. Tanwin tanqiri wa huwa lahiqu bi asma' baina ma'rifatiha wa tanqidiha wa nakiratiha. Fama nunun fama nawana minha wa huwa nakiratun wa ma lam yunawin fa huwa ma'rifatun yunawan wa ma lam yunawan fa huwa ma'rifatun sibawaihin wa sibawaihi wa sahih wa sahih wa tanwinul muqabalati muqabalati wa huwa lahiqu muannath salim fi muqabalatin nun bi jam'il mudzakkar salim ka muslimat. Nah, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa tanwinu arba'atu aqsamin. Nah, tanwin ini ada empat. Ada empat macam. Ini cuma ini ya di syarah-syarah Jurmiyah biasa jarang dibahas ini. Ini kan pembahasan sudah di Alfiyah ya. Tapi beliau bahas. Ya, beliau tentu memandang Ibnu Qasim ini penting untuk diketahui bagi para tulab pemula sekalipun. Tanwin itu ada empat macam. Yang pertama, tanwinu tamkin. Ya, tanwin tamkin. Apa itu? Wahwa al-lahiku lil asma'il al-mu'rabah. Itu tanwin yang diperuntukkan untuk isim-isim mu'rab. Untuk isim-isim mu'rab. Zaidun, Muhammadun, ah, Zaidan, Muhammadan, Zaidin, Muhammadin. Ini isim-isim mu'rab. Farqan, ini sebagai pembeda bainal mutamakkini al-amkani. Sebagai pembeda antara tanwin tanwin yang mutamakin amkan wal mutamakin ya ghairul amkan dengan mutamakin ghairul amkan. Nah, pokoknya kalau tanwin mutamakin al amkan itu status isimnya kuat ya dari sisi i'rab dan tanwin. Nah, pokoknya dia adalah isim yang dapat dimasuki ya oleh tanwin tamkin. Nah, nanti ada mutamakin ghairul amkan yang kurang kuat. Kalau mutamakin al-amkan, Zaidun, Muhammadun, ya, Qaimun, Qaiman, Qaimin. Nah, itu tanwin mutamakin amkan. Mantap keisimannya, begitulah. Nah, ada namanya tamkin mutamakin ghairul amkan. Ya. Nah, qala famanuwina minha fahuwa mutamakinun fil ismiyati amkan. Nah, maka apa saja yang ditanwinkan dari isim-isim tadi, maka dia adalah isim yang mutamakin. Mutamakin, dia adalah mutamakin pada ismiyahnya yang amkan. Zaidun, Qaimun, Muhammadun. Ya, baik. Min ghairihi ka Zaidin. Dia lebih mutamakin amkan, lebih kokoh keisimannya min ghairihi daripada selainnya. Daripada yang mutamakin ghairul amkan. Semisal ka Zaidin, lihat tuh Zaidin, ya bisa dipahami sini. Ya, dia dapat status keisimannya dapat ditinjau dari sisi i'rab dan tamkinnya. Dia bukan isim mabni. Nah, pertama dia bukan isim mabni. Yang kedua dari sisi tanwinnya dapat ditanwin. Baik, wa ma lam yunawwan fa mutamakkin ghairu amkan. Nah, isim yang dia mutamakin, ya, dia isim, benar-benar isim, tapi tidak ditanwinkan. Maka tidak dapat ditanwinkan, maka dia mutamakin saja. Tapi ghairu amkan, bukan yang mantap. Misal ka Ahmada. Ahmad, dia adalah isim mu'rab apa mabni? Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Tapi dia tidak dapat ditanwin. Maka ini namanya ya mutamakin ghairu amkan. Beda dengan Zaidun. Dia isim mu'rab, bukan mabni. Dan dapat ditanwin. Maka dia adalah mutamakin amkan. Pokoknya mutamakin amkan, itu adalah status keisimannya kuat. Berdasarkan dua hal. Dia isim mu'rab, dan juga dapat ditanwin. Mutamakin ghairul amkan, dia pertama dia isim mu'rab, tapi gak bisa ditanwin. Ya, Ahmad, Ibrahim, ya, dan yang lainnya. Bisa dipahami sini, Pak Abdul Majid? Habib, mau pal asgab? Habib, nah, ya. Nah, berikutnya. Wat tanwinu tankiri. Ah, perhatikan tanwin tankir. Ya, tanwin at tankir. Ini namanya tanwin tankir, berarti tanwin untuk menakirohkan dari sesuatu yang ma'rifah. Qala allahik wa huwa allahikatu lil asma'i al mabniyah. Farqan baina ma'rifatiha wa nakiratiha. Maka dia adalah isim yang diperuntukkan, dia adalah tanwin yang diperuntukkan untuk isim-isim yang mabni, untuk membedakan antara ma'rifatnya dan nakirahnya. Famanuwina minha fahuwa nakiratun. Maka yang ditanwinkan dari ya isim-isim tadi, maka dia adalah nakirah. Wa ma lam yunawwan fahuwa ma'rifatun, dan yang tidak ditanwinkan maka dia ma'rifah. Misalkan kasibawaihin. Nah, ini berarti nakirah. Wasibawaihi. Berarti ini ma'rifah. Ini sibawaih yang ma'ruf. Sibawaih yang ma'ruf ya. Minan nuhat. Imamun nuhat. Antum mengatakan misalkan begini, di zaman antum hidup di zaman sibawaih. Ada dua orang yang namanya sibawaih. Pertama sibawaih yang ma'ruf, ahli nahwu. Satu lagi si bawah yang biasa, ya tukang jualan di pasar gitu, ya, tukang bubur naik haji misalkan. Apalah dia sebagai. Nah, antum mengatakan marortu bisibawaihi wasibawaihin akhor. Marortu bisibawaihi. Saya berjumpa dengan si bawah tanpa tanwin. Berarti ini si bawah yang mana? Yang ma'ruf, yang dikenal. Wasibawaihin akhor, dan si bawah yang lain. Dia untuk isim mabni. Nah, dikasih tanwin untuk membedakan mana ma'rifah, mana nakirah. Ngerti sini? Ya. Paham enggak sini? Nah, ayat ngerti ayat? Masya Allah. Ya. Pak Adek ngerti? Belum punya buku ngerti. Gimana tuh punya buku? Gimana tuh punya buku? Besok ngajar gantinya enggak udah. Pak Adek luar biasa. Sama kayak Ainur. Dia belum punya paham. Ya, yang itu ya. Paham doang. Baik, wasohin wasoh. Dan juga antara sohin dan soh. Nah, ini perbedaan. Kalau soh itu kan isim fi'il amr, ya kan? Ini kata lain dari apa? Uskut. Ya. Soh. Nah, kalau soh, antum misalkan ya. Ada, saya bicara ya. Saya bicara. Ainur ini nyela gitu. Saya bicara Ainur menyela. Tapi kan, nah kata Ainur, saya mengatakan soh, diam dari selaan ucapan antum. Terus Ainur nggak bicara ke saya, bicara ke Habib, ke sampingnya, ke Pak Abdul Majid, ke Pak Adri, ke Anwar. Maka saya mengatakan sohin, pakai tanwin. Artinya ya udah diam dari semua ucapan. Kalau tadi soh, diam aja dari ngomong ke saya. Kalau sohin, udah diam dari ngomong yang lain. Sohin maknanya, gak kulla hadisin. Ya, wala tatakallam syai'an. Gak kulla hadisin. Udah, jangan bicara sedikit pun. Tinggalkan pembicaraan sedikit pun. Wala tatakallam syai'an. Ya, jangan bicara sedikit pun. Nah, begitu. Tapi kalau soh, jangan bicara ke saya. Ketika Ainur ngomong ke saya katakan soh dengan sukun. Soh. Ya, soh. Uskut. Nah, terus saya lihat Ainur masih ngobrol kayak yang lain. Biasa kan dia kan begitu kan? Nah. Maka saya katakan sohin. Sohin pakai tanwin. Ya, diam itu semuanya diam dari ngomong ke saya ke yang lain. Nah, begitu. Paham sini? Nah, kalau soh itu ma'rifah. Ma'rifah yaitu suruh diam ya, dari diam yang sesuatu yang diketahui. Nah, tapi kalau sohin diam dari segala hal yang nakira. Nah, begitu. Paham di sini? Ngerti ya, Masya Allah. Mana lagi tadi? Hah? Mana sekarang? Ah, iya. Wa tanwinul muqabalah. Nah, tanwin yang berikutnya ada tanwin muqabalah. Nah, apa arti muqabalah? Pembanding, perbandingan, ya. Wahwa Allahiku li jam'il mu'annasis salimi. Nah, ini ya, diperuntukkan untuk jamak mu'annas salim. Semisal muslimatun. Ya, mu'minatun munafiqatun. Nah, fi muqabalatin nuni, itu dalam membandingkan nun fi jam'il mudzakkar salim, pada nun yang terdapat jamak mudzakkar salim. Coba perhatikan nun di jamak mudzakkar salim, muslimuna, muslimuna. Nun yang ada di jamak mudzakkar salim itu kalau antum definisikan nunnya nun apa? Nunnya nun apa? Iwadun anwit tanwin, sebagai pengganti dari tanwin. Ja'a muslimuna, ja'a al-muslimuna, ja'a al-mu'minuna. Nunnya tersebut adalah iwad anwit tanwin. Adapun wawunya itu adalah tanda rofaknya, alamatu rofihi. Nah, nunnya adalah sebagai pengganti dari tanwin. Si muslimah mu'anna salim gak mau ketinggalan, dia juga mau punya juga dong, begitu kan? Dia juga mau punya. Nah, dia bikin juga, ya, kita bikin nun tandingan sekalian buat para ikhwan, gitu kan? Nah, ketika menyebutkan mu'minat, mu'minat kasih tanwin, mu'minatin, mu'minatun, ya, mu'minatun dhammah ketika rafa, mu'minatin kasrah ketika nasab dan jar, ketika nasab dan jar atau khafad. Bisa dipahami sini? Ka muslimatin. Nah, dicontohkan. Muslimatin. Kan ada tanwinnya tuh. Ya enggak? Itu tanwinnya namanya tanwin muqabalah. Perbandingan dari tanwin yang ada di jamak mudzakkar apa? Perbandingan dari nun yang ada di jamak mudzakkar salim. Karena dia enggak ada nunnya. Ya enggak? Enggak ada nunnya. Kan ada kalau di jamak mudzakkar salim ada muslimuna, muslimina, ada nunnya tuh. Nunnya iwat ani tanwin. Dia enggak punya. Nah, nunnya enggak ada dia. Nah. Yang mana yang lebih kuat? Hah? Wah ya gitulah. Nah. Makanya antum kalah terus kan? Gak bisa mengajukan diri proposal. Nah. Kalah terus antum. Mau bilang mau nambah-nambah kalah terus. Nah. Coba aja kalau berani. Baru digituin aja udah mundur. Benar tuh kata Pak Majid, lebih kuat, tapi pada antum sendirilah. Kita enggak ya. Nah, itu lagi. Nah, Abu Aqilah Al-Muwahhid. Nah. Mana teman antum? Perwanto? Hah? Persiapan. Allah. Gara-gara mop. Hajatan aja sampai enggak dars. Ya Allah. Marwanto. Kecengin suara antum mau buat gila. Balagat ar-ruhu al-hulqum. Kul kulun kul. Memang nanti dia ya. Antum baca mungkin kul kului ya, tapi diperjelas biar ketahuan ini syahidnya di sini. Kul kulun. Faddalna ba'dahum. Yasiru tanwinu, tanwin isim yasir. Iwadun khobar dari yasir. Ulang. Yasiru tanwinu awdan. Iwadun. Iwadun. Nah. Wa bihalat nasbi, tatbuhu al Nah, berikutnya tanwinul iwad. Iwad apa arti iwad? Pengganti. Wa huwa aqsamun. Nah, dia ada berbagai macam nih tanwin. Tanwin iwad. Yang pertama ada iwadun an jumlatin, ada tanwin. Ini tanwin nih, pengganti dari jumlah. Jadi sejumlah kalimat itu dapat digantikan dengan satu tanwin. Namanya tanwin iwad, iwad anil jumlah. Wa huwa allahiqatu liid. Nah, ini tapi ya diperuntukkan hanya yang layak untuk pada id. Hina idin, gitu kan? Atau sering dengar enggak kalimat hina idin? Nah, hina idin itu ada tanwin. Tanwin itu menggantikan beberapa kalimat yang terpenggal, dihapus. Ya, cukup dengan adanya tanwin tadi. Kaqaulihi, semisal firman Allah Ta'ala, wa antum hina idin tanzurun. Nah, perhatikan. Wa antum, dan kalian ketika itu melihat, menyaksikan sendiri. Ya, ketika nyawa di kerongkongan. Takdirnya apa? Asumsinya apa? Wa antum hina, kan itu hina kan? Nah itu, perhatikan. Wa antum, dan kalian hina ketika id, ya, balagat ar-ruhu al-hulqum, ketika roh sudah sampai ke hulqum, ketika roh sudah sampai ke kerongkongan. Tanzuruna, kalian menyaksikannya. Nah, maka kalimat balagat ar-ruhu al-hulqum itu dapat digantikan dengan hina idin. Ya, dapat digantikan dengan hina idin. Ya, bisa dipahami sini dengan idzin, hina idin. Kan aslinya wa antum hina hid id balagat ar-ruhu balagatir ruhu al-hulquma. Cukup digantikan dengan hina idin. Tapi ini apabila sudah ada qorinah indikasi sebelumnya. Sebelumnya sudah disebutkan, nah baru digantikan dengan tanwin, ya, iwad. Iwad dari apa? Dari jumlah. Yang kedua, asani iwadun an kalimatin. Ya, tanwin iwad pengganti dari kalimat. Wa huwa allahiku likullin wa ba'din. Nah, ini yang layak diperuntukkan bagi kullu ba'du. Nah, nanti dengan kullun, nah ini sudah menggantikan dari sebuah kata, sebuah kalimat. Ya. Nah. Semisal sabda Nabi, kullun muyassar. Setiap orang dimudahkan. Kullun muyassar. Baik, kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, kul kullun ya'malu ala syakilatihi. Katakanlah wahai Muhammad, kullun, setiap orang, ya'malu ala syakilatihi, beramal atas ya, keadaannya masing-masing, atas syakilahnya, atas kondisinya masing-masing. Ya. Lihat di footnote, ya, kul pelamar, kullun mubtada marfu, ya, bilib tidak. Karena amil dari mubtada adalah libtida. Walamatu raf'ihi dhammatun zahirah, ya, fi akhirihi ala syakilatihi jar majrur. Ya, ala harfu jar syakilatihi sin majrur bi ala. Walamatu jarihi al kasrah, ya, kasratun zahiratun fi akhirati fi akhirihi. Wa syakilah mudafun wal ha dhamirun mudafun ilaih mabni al kasri. Mahaluhu jarbil mudaf. Sementara ya malu ini kok enggak ada di sini. Ada enggak di sini irabnya ya malu? Nah, kita tambahkan ya malu berarti irabnya apa? Nanti jumlah ya malu. Ya, ya malu ala syakilatihi itu fi mahali raf'in sebagai khabar. Karena enggak di irab di sini, ya, enggak di irab. Nah. Di irab. Nah, nanti ala syakilatihi itu muta'alliq dengan ya malu, ya, mutalik dengan ya malu. Ya, takdirnya kullu ahadin, kul, kullun, kullu ahadin, setiap orang, kullu insanin, setiap manusia. Wa qawluhu ta'ala tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din, itulah para rasul yang kami telah melebihkan sebagian mereka ala ba'din, di atas sebagian yang lain. Makanya ada namanya tingkatan-tingkatan yang ulul azmi itu lebih utama daripada rasul yang selain mereka. Ulul azmi siapa aja di situ? Mas Aib. Rasul yang ulul azm. Hah? Ibrahim. Terus. Lupa Mas Ay. Pak Ade, siapa aja Pak Ade? Nabi Adam masuk kan? Nabi Adam. Ini khusus Rasul. Nabi Adam bukan Rasul, maka enggak termasuk. Ya, apa aja? Nuh. Dari yang pertama Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan juga terakhir Rasulullah SAW. Mereka punya keutamaan dibanding yang lain. Nah, diantara yang lima ini juga ada yang lebih utama, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ya, baru ya apa namanya Ibrahim, Nam dan seterusnya. Ya, pada kalimat ala ba'din, ala ba'din, ay ala ba'dihim. Nah, itu ada satu kalimat yang dihadap. Ya enggak? Satu kalimat yang dihadap ini cukup digantikan dengan tanwin. Ya, namanya tanwin apa? Tanwin iwat. Iwat dari apa? An kalimah. Iwat an kalimatin. Wasalisu, yang ketiga, iwadun an harfin. Nah, ini tanwin iwat, iwat dari pengganti dari huruf. Ya, artinya enggak perlu disebutkan huruf lagi, cukup diganti dengan tanwin. Ini pada masalah ya li wa huwa lahiquli jawarin wa gawashin. Nah, ini. Misalkan itu mengatakan haula'i jawarin. Mereka itu adalah para pemuda, anak-anak muda jawarin. Ya, haula'i jawarin. Tapi ini ketika rafa dan jar saja. Ya, adapun nasab enggak bisa. Nah, aslinya ada huruf ya. Aslinya begini, haula'i jawari. Nah. Coba Anda tulis. Perhatikan. Ya, aslinya begini. Ya, ada ya, jawari. Nah, ya ketika roba dan jar dengan cara tidak ada al, dengan cara tidak ada al, karena yang namanya tanwin gak bakal berjumpa dengan al. Ini ribet amat ini. Sini gue ya. Nah, Anda juga nulisnya susah. Ya. Nah, ketika dia ropa, syaratnya ropa nanti disebutkan atau apa? Jar. Ya-nya boleh dihadap. Ya-nya boleh dihadap dan digantikan dengan tanwin. Nah, masuknya tanwin ini sudah cukup menggantikan dari ya. Tapi ada dobitnya, ada ketentuannya. Enggak semuanya. Nah, makanya beliau di sini mengatakan ya. Wa nahwihima, dan selain keduanya fi halatai, di dua kondisi. Ar-raf'i wal jar, di dua kondisi rafa dan jar. Wa dhabituhu, ketentuannya adalah kullu jam'in, setiap bentuk jamak. Ya, bentuk jamak ala wazni fawailah, yang dalam bentuk wazan fawail. Ya, fawail. Ya, gawashi, jawari, ya. Wa akhiruhu yaun, yang akhirnya adalah ya. Maka masajid enggak bisa karena tidak diakhiri dengan ya. Ya enggak? Masajid, darahim, dananir, tidak diakhiri dengan ya. Ini yang diakhiri dengan ya. Ya. Baik. Wa tadhharu 'alaiha al-fathatu. Afwan, wa fi mana tadi? Fatuhdhabu al-ya'u. Maka ya-nya dihadap. Yang ini lihat, jawari, ya-nya dihadap. Ya. Ini kalau dia rafa atau jar. Marartu bi jawari. Antum kan antum coret ya-nya. Marartu bi jawarin. Haula'i jawarin. Ya, ya-nya dihadap. Nah. Mana tadi? Wa yasiru at-tanwinu iwadan anha. Dan tanwin yang ada pada jawarin itu menjadi pengganti darinya, dari huruf ya. Ngerti? Baik. Wa fi halatin nasbi, tapi kalau ketika nasab ya, ra'a rawaitu, ya, rawaitu al-jawari, rawaitu jawari. Nah, ini enggak bisa. Tasbutu al-ya'u. Ya-nya itu tetap ada. Jawari wa tadharu 'alaiha al-fathatu. Fathah nampak, maka ra'aitu jawarian. Ra'aitu jawarian. Habis pidolnya. ada nih, ya. Roh itu jawarian. Nah ini kalau ketika nasab dia nampak. Hah? Rofa? Mas, bisa masuk. Rofa dan jar. Yaknya itu dapat digantikan dengan tanwin. Nah ini namanya tanwin iwat. Iwat an apa? An harfin. Nah. Ngerti Pak Yusuf? Itu ada ketentuannya ya, ada ketentuannya itu di garis bawah. Kalau dia nasab enggak bisa, antum tetap mengatakan ya. Roha itu jawab. Ah, ya-nya tetap ada, enggak bisa dihapus. Ah, kasih fathah. Jawariyah. Jawariyah mansubun bi raaitu. Ya, maf'ulun bi mansubun bi raaitu. Wala matunas bihi al-fathah zahirah. Kalau ada al juga begitu, ada al. Ruaitu al-jawariyah. Nah. Ya, bisa difahami? Ngerti? Dobitnya apa? Setiap bentuk jamak, bukan mufrad. Al-wazan, fawail, tapi diakhiri dengan ya. Ya, diakhiri dengan ya. Berarti gak pakai ya? Kalau yang mana? Iya. Ada. Jawarian, nggak nah. Mungkin, nggak ya? Mungkin begini cuma kir. Nah. Ada kayak begini, ada nggak penulisan kayak begini? Antum dapetin, yaknya seperti ini, bukannya nakis? Ada nggak kayak begini? Nggak ada, ya, nggak ada. Baik. Baik, berikutnya. Ah, tafadhol, dibaca sini. Siapa? Anwar. Anwar, antum mau ikut sesekali apa mau terus-terusan apa? Ah, beli buku lagi, mending bukunya kasih yang mau ikut terus-terusan. Siapa yang mau ikut terus-terusan? Pak Ade, ambil aja bukunya udah. Godimah. Godimah. Mau ikut sesekali, bukunya diambil. Hah? Ya, tafadhol, Syekh Anwar. Oh ya, ini di matan dulu. Ini matan yang baru ya. Wadukuli al-alifi wal-lami alaih. Nah ini tanda isim berikutnya. Isim dapat diketahui dengan dukul. Masuknya al-alifi wal-lam. Masuknya alif dan lam. Atau yang lebih dikenal dengan kata al. Alaih kepadanya. Terus. Ha? Ahlakan nasa ad-dinar. Dinar yang membinasakan manusia, bukan manusia yang membinasakan dinar. Ahlakan nasa ad-dinar. Ya enggak? Kalau Anwar memang madhabnya zuhud terbalik. Dia enggak mau baca itu dia. Dia mau baca ahlakan nasu ad-dinar. Dia ngancurin, maka ntar gajian dia mau ngasih ke kita-kita aja. Terus. Nah itu dirhamu maktub ya. Ini terkadang cetakan buku ini bikin mengecoh ya. Ada koma yang gak penting lah. Komanya gak penting. Itu satu kalimat. Ahlakan nasu ad-dinar wa dirhamu. Ya terus. Bi'al. Yuntoku. Nah, ya berikutnya wadukulul alifi wadukulil alifi wallami alai. Masuknya alif lam kepada isim tersebut. Ini baru diketahui isim. Isim diketahui dengan ya, khafat, tanwin dan masuknya alif lam kepadanya. Ya, qala asy-Syarih, ya, Sahibul Hasyiyah Ibnu Qasim, Udkhulul alif wal lam alaih fi awwalihi, itu di awalnya, bukan di akhirnya. Ar-rajulu itu di awalnya. Al alif lam itu di awal awal kalimat. Sawaun afada at-ta'rifa, apakah memberikan faedah tarif ya karrajuli wal gulami, semisal rajul. Nah, jadi rajulnya jadi ma'rifah atau al gulami atau gulamnya jadi ma'rifah. Aw lam yufid, atau tidak memberikan faedah ma'rifah sekalipun, semisal al fadl, al abbas, al hasan. Ya, ini kan tidak memberikan ma'rifah karena dia sudah ma'rifah. Al hasan, abbas, fadl itu sudah ma'rifah. Wasawa'un kanat lil ahdi adzikri. Nah, sama saja. Apakah al itu diperuntukkan untuk al ahdi lidzikri? Al ahdi lidzikri maksudnya al yang diperuntukkan untuk isim nakirah yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Semisal ka jaa rajulun. Nah, perhatikan jaa rajulun. Ini rajul ya, qad dzukira, telah disebutkan. Fa akramtu ar-rajula, telah datang seorang pria, maka aku memuliakan pria tersebut. Maka ar-rajula, man huwa ar-rajula? Ar-rajul alladzi yudzkar qablahu, yaitu rajul yang disebutkan sebelumnya, yaitu ar-raj apa namanya tadi? Jaa rajulun. Ya, maka dikasih al yaitu untuk lil ahdi adzikri. Bisa dipahami sini? Nah, untuk mengatakan ra'aitu mar'atan fa ta'azawwaju al mar'ata. Hah? Iya. Ra'aitu mar'atan, saya melihat seorang mar'ah. Anzuru ila mar'atin, saya nazar ke mar'ah. Fa tazawwajuha, itu maknanya begitu. Ya, tapi antum ya kasih al fa tazawwaju al mar'ata. Jadi yang antum nikahi ya cewek yang antum lihat. Ya. Bukan yang lain. Ngerti sini Syekh Ain. Nah. Ya, lihat di Irob. Mana Irobnya panjang ya. Ja'a fi'il madin, fi'lun madin, rajulun fa'ilun, fa usababiyah, akramtu. Ya, fi'il fa'il, ar-rajula maf'ulun bih. Nah. Awil ahdi li dhihni. Adzihni itu kan maknanya benak, pikiran. Ya. Semisal jaa al-qadi, al-qadinya ma'ruf di sini. Qadinya siapa? Kayak di sini imam masjid sini misalkan Pak Yusuf. Ya. Pak Yusuf ini jadi imam di sini, imam tetap. Imam tetap. Nah, terus kemudian jamaah mengatakan, "Ainal imamu?" Mana imam? Ainal imamu? Imam di mana? Jamaah enggak perlu menerka lagi, imam yang mana nih? Hah? Imam salat ada banyak nih. Udah enggak perlu menerka lagi. Imamnya sinalah imam. Imam tetapnya Pak Yusuf. Nah, dijawab, wah yaskun fi baitihi asani. Mungkin dia lagi di pos 2 misalkan. Oh, Pak Yusuf sedang ada di pos 2-nya. Nah, misalkan gitu. Misalkan Pak Yusuf. Ini contoh. Ya. Baru contoh aja udah seneng banget ya. Contoh. Ya. Kayak sama kayak jaa al qadi, qadinya itu ma'ruf. Ya. Qadinya itu. Ya. Misalkan siapa dulu? Antum film Hakim Cina, Judge Bao ya. Hakim Bao, ya enggak? Hakim Bao. Antum mengatakan jaa al qadi, telah datang si qadi itu Hakim Bao misalkan. Nah. Itu ma'ruf. Nah. Jaa al mudarrisu. Nah, misalkan pengajar tajwid di sini siapa? Ya Syekh Majid. Syekh Abdul Majid lah ghair, enggak ada yang lain. Atau bertanya, "Aina al-mudarris?" Nah, udah paham. Hah? Aina al-mudarris? Nah. Aina al-muwahhid? Nah, udah paham di sini. Aina al-muwahhid Abu Aqila, enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Ini al-ahdiyali lidzihin. Itu al yang sudah ada di benak kita. Udah pada tahu dah, enggak ada lagi tafsil ya. Awil ahdi lil awil ahdil huduri. Nah, yang pada saat itu kejadiannya. Semisal al yauma akmaltu lakum dinakum. Al yauma al yauma. Itu hari itu, yaitu ketika diturunkan ya, firman Allah itu pada hari itu. Al-yauma, itu alnya namanya al-ahdi lil huduri. Wasawa'un kanat lil jinsi, ya. Apakah itu diperuntukkan untuk jinsiyah? Semisal ka'ahlakan nasab ad-dinar wad dirhamu. Ya. Dinar dan dirham membinasakan manusia, ya, jenisnya. Awil istigrahi, awil lil aw lil istidrahi, atau ya, al yang diperuntukkan untuk istigrah. Istigrah itu pokoknya dobitnya gini, gampangnya. Setiap yang dapat digantikan oleh kullu. Alnya tersebut, ya, afwan, bukan dapat digantikan, dapat dimasuki oleh kullu. Ya, semisal khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Maka dapat digantikan, ya, khuliqa kullul insani. Khuliqa kullu insanin, ya. Khuliqa kullu insanin. Nah, kullunya itu dia ganti dengan al. Itu dobit dari al-istidrak. Al lil istidrak. Nah. At-tullabu muwahiduna. Kullu tullabin muwahidun. Hamzah. Ya. Waduhuluha ala ghairil ismi syadun. Nah, masuknya al ke selain isim syad. Misalkan dia masuk ke fi'il atau masuk ke isi, ke huruf, ini syad. Memang ada, ya. Memang ada. Nanti di pelajaran selanjutnya. Wa abdaru al-aktsaru bi'al. Tapi kebanyakan ulama itu mengungkapkannya, ya, mengungkapkan alif lam itu dengan al, bukan dengan alif lam, tapi dengan al. Li'annal qa'idata annal kalimata idza kanat 'ala harfaini yuntaqu bi lafdhiha. Karena kaidahnya bahwa sebuah kalimat apabila dia, ya, terdiri dari dua huruf, maka dia diucapkan dengan lafadznya al. Diucapkan dengan lafadznya. Terdiri dari dua huruf al. Al, ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa huruful khafdi wa hiya min. Kemudian berkata al-musannif, huruf khafd adalah yang pertama min. Ya. Wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu. Ya, wal lam wa huruful qasami wa hiya al waw wal ba'u wat ta. Nah, huruf khafat itu apa aja yang menjadi amil dari sebuah isim yang majrur? Yang pertama adalah min. Nah, yang pertama adalah min. Ah, tafaddal sini. Syekh Asy-Syeikh Jumakir Abu Zaid. Super muwahhid kalau ini mah. Jarru wa tajurru. Dia dijarkan apa menjarkan? Min. Dia amil atau ma'mul? Dia amil. Dia menjarkan. Dia menjarkan apa yang tidak dijarkan oleh, dia dapat menjarkan apa yang tidak dapat dijarkan oleh selainnya. Ma la yajurru ghairuha. Terus? Walada. Bukan waladai. Walada. Watufidu ma'anin kasiratan. Jangan ma'anin kasiratin, nanti ketika terpedaya oleh ma'aninnya. Ma'anin kasiratan. Terus. minal awsani lah. Nah, tayyib, cukup dulu ya. Huruf khafat yang pertama adalah min. Qala ay yu'rafu al-ismu aidan, isim juga dapat diketahui bidukhuli hurufil khafdi at-tis'ati alaih, dengan masuknya 9 huruf khafat kepadanya, kepada isim tadi. Maka apa saja yang dapat dimasuki oleh huruf khafat atau huruf jar, maka dia adalah isim. Maka dia adalah isim. Nah. Qala wa kana haqquha an tudhkara fi mahfudhatil asma'. Nah. Haknya adalah dia disebutkan pada mahfudhatil asma' min tersebut. Wa haduha min. Ya, salah satunya adalah min bada abiha. Nah, sini Ibnu Ajurrum memulai dengannya dengan min. Kenapa dimulai dengan min bukan dengan yang lain? Li annaha ummul hurufi. Karena min ini adalah induk dari segala macam huruf. Induknya adalah min. Dan dia dapat menjarkan apa yang tidak, yang selainnya tidak dapat menjarkan. Ya. Wa tajurru ma la yajurru ghairuha ka inda walada. Seperti inda dan walada. Wa tufidu ma'anin katsiratan. Dan dia huruf min ini memberikan ya faedah makna yang sangat banyak. Minha di antaranya al-ibtida'u az-zamani, ibtida' zaman, yaitu dimulainya zaman. Semisal itu mengatakan sirtu minal ghaddi. Saya berjalan mulai besok. Nah, ini ibtida' az-zaman. Baik. Wal makan. Wal makan. Ini sirtu fi'il madi, tidak maknanya selalu tahqiq, ya. Tidak selalu maknanya tahqiq, bahkan bisa maknanya mudhari. Semisal firman Allah ata amrullah. Ata dengan fi'il madi, sementara perintah Allah terus datang. Ya, bisa dipahami di sini. Beliau memberikan contoh sirtu minal ghaddi. Jangan antum artikan saya telah berjalan mulai dari besok. Nah, bukan. Sirtu di sini bisa bermakna mudhari. Ya. Atau ibtidak makan. Ibtidak, awal permulaan tempat. Semisal antum mengatakan ka kharajtu minal baiti. Saya keluar. Nah, mulai saya keluar, mulai start keluarnya itu dari mana? Minal makani, dari posisi mana? Minal baiti, dari rumah. Begitu. Ini ibtidak al makani. Paham sini? Ya. Kalau tadi sirtu minal ghad, al ibtidak az zamani. Mulai zaman, waktunya. Wa minha, di antara makna dari min adalah at-tabi'in. Itu apa namanya? Sebagian ya. Ka akhadtu minad darahim. Semisal saya mengambil darahim, sebagian dirham ya. Wal badal ya. Wal badal. Nah, di antara makna dari min adalah badal. Semisal firman Allah araditum bil hayati dunya minal akhirah. Apakah kalian redha dengan kehidupan dunia minal akhirat sebagai ganti dari akhirat ya, daripada akhirat. Nah, syahidnya adalah min, yang maknanya adalah badal. Atau maknanya dari yang lainnya adalah bayanul jinsi, penjelasan jenis. Fajtanibur rijsa, jauhilah rijis ya, hal-hal yang najis, jauhilah najis ya. Maka apa apa bayanul jinsinya, jenis kenajisannya apa? Minal awsani, dari jenis awsan, yaitu apa? Awsan berhala. Wa ta'lil. Nah, makna lain dari min adalah ta'lil, alasan ya, alasan ah, ya. Contoh mimma khati'atihim ya. Mimma itu kan min ma, min itu di idgham ya, dengan ma. Mimma, baik. Ya. Min harfu jar, ma adalah ma mausul. Ya. Atau ma silah. Khati'atihim. mimma khati'atihim, itu berarti kalau kita artikan ya disebabkan kesalahan-kesalahan mereka. Nah, disebabkan kekeliruan-kekeliruan mereka. Baik, sampai sini sudah. Nah, tafadhol berikutnya dibaca sini. Ya. Habib. Ah, antum suaranya mana, Bib? Itu. Ah, wa ta'ti silatan. Wa taqaddamaha nafyun aw istifhamun. Wala tadrib majzum. Ah, tadrib majzum bila nahya jazima. Terus. Hal ra'aita, masa nanya sendiri sih? Hal ra'aita. Nah, terus. Al-ba'i. Ya. Qulubuhum. Nah. Aruni madza khalaqu min al-ard. Nah, lan tughni anhum amwaluhum. Ini min Allahi syai'a. Wa nasarnahu nahwi amsilati. Ma'nawiyan. Madkhuliha. Nah, qala berikutnya min wa ta'ti silatan. Dia bisa juga sebagai silah. Ya, sebagai penghubung aja. Idada qalat ala nakiratin, apabila dia masuk ke nakirah. Wa taqaddamaha nafyun, dan nafyun mendahulinya. Au nahyun atau nahyun, au istifhamun atau istifham. Jadi nanti min ini bukan min asliyah, tapi nanti minnya min apa? Zaidah. Contoh, maja'a min ahadin. Nah ini, lihat. Dia masuk ke nakirah, ahadin. Tapi mesti didahului oleh salah satu dari tiga tadi. Nafyun, nahyun, atau istifhamun. Maja'a. Aslinya, maja'a ahadun. Maja'a ahadun. Nah ini, boleh didatangkan min sebagai silah aja. Nah, minnya ini min zaidah. Beramal dia? Nah, beramal. Maka ahadin tetap majrur. Tapi nanti antum kalau mengi'rab kalimat ini, maja'a min ahadin, ahadin antum katakan majrurun lafdhon marfu'un mahallan. Dia hanya majrur secara lafaz. Min ahadin ada kasratain. Ada kasrah di situ. Tapi marfu' mahallan. Marfu' posisinya marfu', sebagai fa'il. Hakikatnya begitu. Karena didatangkan min, grecokin nih. Nah, tapi boleh didatangkan min dengan syarat. Pertama, amilnya didahului oleh salah satu dari tiga tadi. Amil dari min. Ya, atau muta'alaknya. Muta'alak dari min itu beramal dari, apa? Mesti didahului oleh satu tiga tadi. Salah satu dari tiga. Nafyun, istifhamun, nahyun. Berikutnya, yang dimajrurkan oleh min, itu mesti isim nakiro. Dia oleh mesti isim nakiro. Paham sini? Nah. Baik. Contoh lain. Didahului oleh la nahya. Nahyun. La tadrib min ahadin. Nah, aslinya la tadrib ahadan. Boleh didatangkan min sebagai sila. Karena muta'allak dari min itu tadrib. Itu didahului oleh la nahya. Nahyun. Kemudian majrur dari min adalah nakirah ahadin. Maka min ahadin, ahadin itu majrurun lafdan. Terus mahalnya apa? Mansubun mahallan. Mansub mahallan. Nah. Hal ra'aita min ahadin, sama ini juga, ya. Karena muta'alak dari min itu fi'il ra'aita, itu didahului oleh istifham. Dan Muhammad, isim majrur yang dimajrurkan oleh min, dia nakirah, maka boleh didatangkan min sebagai silah. Hal ra'aita min ahadin. Nah. Hal ra'aita min ahadin berarti ahadin dia apa? Majrurun lafdan wa majrurun lafdan wa mansubun mahallan. Kalau enggak ada dia langsung aja hal ra'aita ahadan. Wa ta'ti bi makna al-ba'i. Ya. Nah, min ini juga datang dengan makna ba. Dia juga bisa dengan makna ba. Itu bi maksudnya. Nahu yanzuruna min tarfin khafiyyin. Mereka memandangi min tarfin, yaitu dengan pandangan khafiyyin yang lesu. Yanzuruna, mereka memandang min tarfin, maknanya adalah bi tarfin. Baik. Wa bi makna an. Nah, terkadang min maknanya adalah an. Contoh, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah lil qasiyati qulubuhum, bagi kalbu mereka yang membatu kalbu mereka dari berzikir kepada Allah. Min dzikrillah an dzikrillah. An dzikrillah. Wa bi makna fi. Nah, terkadang dengar min itu maknanya adalah fi, fi dzarfiyah. Ya, kalau an tadi an mujawazah. Contoh, aruni madza khalaqu minal ard. Perlihatkanlah kepadaku apa yang telah mereka ciptakan. Minal ard itu fil ard, di bumi. Apa yang telah mereka ciptakan fil minal ard ai fil ard. Wa bi makna indah. Nah, terkadang makna indah. Nah, ini dzarfiyah, ya, dzarfiyah. Nahu lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Maknanya indallahi syai'a. Tidak bermanfaat untuk mereka harta mereka sedikit pun. Ya. Anak-anak mereka sedikit pun minallah, dari Allah, bukan dari Allah maknanya, tapi indallah, di sisi Allah syai'a. Tidak bermanfaat sedikit pun. Wa bi makna ala. Nah, terkadang min maknanya ala. Contoh, wa nasarnahu minal qaum. Maknanya wa nasarnahu alal qaum. Paham sini? Ngerti. Wa kullu ma dakhalat alaihi min. Nah, maka setiap yang min masuk kepadanya, min nahwi hadhil amsilati, dari contoh-contoh tadi di atas, fahuwa ismun, maka dialah isim. Wa majrurun biha, dan isim itu majrur dengan min tadi. Wa tufidu amran ma'nawiyan, maka dia memberikan faedah amr ma'nawi. Yakhtalifu bi ikhtilafi madkhuliha. Dia berbeda sesuai dengan perbedaan madkhuliha, yang dimasukinya. Yang dimasukinya apa? Nanti maknanya apa? Kalau tadi yang dimasukinya, ya, lan tughniyanhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a, ya, maka berbeda. Karena yang dimasukinya berbeda. Maknanya indah. Kama fi hadhil amsilati. Sebagaimana di contoh-contoh tadi. Nah. Qala wa ila wa an wa ala. Dan isim dapat diketahui dengan masuknya alif lam dan apa isim dapat diganti dengan khafad tanwin dan masuknya alif dan lam. Huruf khafad adalah min, ila, an, ala. Nah, sekarang ila. Nah, tafadhol Pak Abdul Majid. Ashharuha. Al-intihahu. Wasiltu minal basrati ilal kufati wa ta'ti bi makna ma'a ma'a nahu wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum fa'an. Nah, baik, ini dulu kita bahas ila, ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, ya, ila, ila tufidu ma'anin, dia memberikan faedah makna yang sangat banyak, ya. Ashharuha yang paling masyhurnya adalah al-intihau. Al-intihau apa makna intihau? Hah? Ya, akhir ya. Akhirnya. Akhirnya apa namanya? Akhir dari tujuannya itu apa? Contoh, summa atimu siyama ilal lain. Kemudian sempurnakanlah puasa ilal lain sampai nanti malam. Nah, ini intiha. Sampai nanti malam. Sirtu minal Basrah ilal Kufah. Saya berjalan dari Basrah ya, sampai intiha safarnya mana? Al Kufah. Ya. Wa ta'ti bi makna ma'a. Nah, terkadang dia ya, apa namanya? Bermakna ma'a. Contoh wala ta'kulu amwalahum ila amwalihim. Janganlah kalian memakan harta-harta mereka ya. Ma'a amwalikum dengan harta-harta kalian. Atau ma'a bersamaan dengan harta-harta kalian. Terus awaan Pak Abdul Majid. Ta'an. Min ma'amina al-mujawazatu namu rumaitu as-shamma al-qus wa ta'ti bima'na ba'da namu atarkabanna tabaqan an tabaq wa bima'na ala namu wa may yabkhal majzum majzum dengan man ya enggak fa inna ma yabkhal marfu ay ala nafsi wa tutidu at-ta'lil at-ta'lila ta'lili ta'lila wa tutidu at-ta'lila nahu ila an mau'idatin ila an mau'idatin wa bimakna min nahu yakbalu taubata yakbalu taubata an ibadi wa bimakna ba nahu wa ma yantiku. Nah, ini ayat-ayat Qur'an ini semua gundul ya. Ya. Bagus ya. Melatih kita ya. Ya. Salah jarang-jarang buku-buku yang ayat Qur'annya tetap digunduli ya. Bukunya Syekh Rabi Manhajul Anbiya fi Da'wah ila Allah cetakan yang saya punya juga ayat Al-Qur'annya gundul juga. Semua ayat Qur'an gundul. Apa ya? Nah, itu bagus juga ya. Walaupun terkadang berisiko kita salah-salah baca. Ya, baik. Fa'an. Tadi sekarang mana ma'an ya. Min ma'aniha diantara maknanya adalah al-mujawazah, melewati ya. Nahu ramaitu sahma anil khus. Saya melempar busur apa panah dari busurnya. Artinya anil khus melewati saham melewati al-khus, melewati busurnya. Wa ta'ti bi makna ba'da. Nah, dia juga bisa bermakna ba'da. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Ya. Kalian atau kamu benar-benar melalui tabaqan. Tingkatan an tabaq, ba'da tabaq. Tingkatan demi tingkatan. Dan kamu benar-benar melalui satu tingkatan ba'da an tabaq, ba'da tabaq. Ya, setelah tingkatan yang lain, tingkatan demi tingkatan begitu. Wa bi makna ala. Nah, terkadang an maknanya adalah ala. Wa may yabkhal. Yabkhal Pak Abdul Majid. Man, mannya itu man apa namanya? Man mayuridillaha khairan yufaqih fid din. Apa mannya man apa? Man syartiyah. Ya, maka fi'il mudhari setelahnya majzum. Nah, fa itu fa waqiah jawab. Jawab syart. Wa man yabkhal, barang siapa yang bakhil, pelit, kikir. Fa inna ma yabkhalu. Yabkhalu udah marfu. Ya. Yabkhalu an nafsih. Ya. Maka fa inna ma yabkhalu ala nafsihi. Itu maknanya. Maka dia hakikatnya bakhil atas dirinya sendiri. ya, ay ala nafsihi wa tufidu at-ta'lila. Nah, terkadang an maknanya adalah at-ta'lil. Nahu illa an mau'idatin. Ya, jadi di sini kalau tidak salah ya, tidaklah Nabi Ibrahim mengucapkan istighfar untuk ayahnya illa ma'an mau'idatin, melainkan min mau'idatin, karena ada sebuah janji. Sebuah janji, janji yang dilontarkan Ibrahim kepada bapaknya. Ya, dan ini dilarang. Maka Ibrahim meninggalkan, mendoakan ampunan untuk bapaknya. Illa an mau'idatin ay min, bimakna min mau'idatin. Ya. Afwan. Ta'lil ya, illa an mau'idatin ya, illa li mau'idatin. Illa li mau'idatin, bukan min ya. Illa li mau'idatin. Karena sebab ada sebuah ikrar janji. Ada sebuah ikrar janji. Nah, terkadang an bimakna min. Ya, maknanya minnahu. Yaqbalu taubata. Allah menerima taubat. An ibadihi min ibadihi. Dari para hambanya. Wa bimakna alba. Nah, terkadang maknanya alba. Wa ma yantiku anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah dia yantok, yantiku. Dia berbicara. Ya, bil hawa, dengan hawa nafsu, dengan hawa nafsu, bukan anil hawa, bukan dari hawa nafsu, tapi dengan hawa nafsu. Baik. Ala sedikit ya, ala. Pak Yusuf. Wamin. Al-istiqla'u itu masdar dari istiqla yastaqli, istiqla, istiqla'an, istiqla yastaqli, istiqla'an. Maknanya apa? Irtafa'a. Itu maknanya irtafa'a. Apa irtafa'a? Naik ke atas. Ya. Nah, ini diantara maknanya adalah istiqla. Contoh. Nahu. Belum. Itu fi'il fa'il itu. Itu dari wazan ala. Ya'lu. Alanya begini. Bukan ala seperti huruf jar. Alanya lihat. Perhatikan. Ala. Ya'lu. Masdarnya apa? Uluwan. Masdarnya uluwan. Pernah dengar judul kitab Al-Ulu? Di Aliyil Ghafa. Buku siapa? Al-Imam Adz-Dzahabi yang diringkas oleh Syekh Al-Albani. Ala ya'lu, alanya seperti ini penulisannya, bukan seperti ala harf jar begini, bukan. Kalau ala begini ini huruf. Tapi kalau ala begini ini fi'il. Ala ya'lu kasut tasdid. Uluwan. Ala ya'lu uluwan, wawnya tasdid, ini masdarnya. Ala ya'lu uluwan. Nah, ini kan contoh itu dari kalimat ini. Maka antum bacanya apa? Alautu. Alautu. Jangan kasih tasdid wawnya. Alautu. Ya, alautu. Terus? Alal jabari. Baik. Berarti apa artinya alautu alal jabari? Saya menaiki kota. Gunung. Itu Jamal. Jabal unta. Ala utu alal jabari. Saya menaiki unta. Unta apa? Gunung. Ya, perhatikan. Nah, ini maknanya adalah istiqla, yaitu menaiki, irtafa'a. Kan di antara maknanya adalah istiqla. Istiqla itu masdar dari istaqla, yasta'li, istaqla, yasta'li, istiqla'an. Maknanya irtafa'a. Maknanya ala, ala. Ya, maka maknanya alautu ala al-habl alal jabali. Saya menaiki alal jabal. Itu menaiki, mendaki gunung. Terus, itu diantara maknanya al-istiqla'u. Nah, kalau di ayat ar-Rahmanu alal arsistawa, ya itu maknanya ulu. Ya, makanya kata Ibn Qayyim, kalau istawa yastawi istiwaan, muta'adi dengan huruf ala, maknanya enggak lain ialah al-ulu, al-irtifa, as-su'ud. Ini maknanya sama semua. Al-irtifa, al-ulu, as-su'ud. Ditambahkan oleh Ibn Qayyim di Qasidah An-Nuniyah, apa? Al-istiqrar. Ya, menetap. Walaupun sebagian ulama enggak menyukai definisi itu, tapi inilah yang sahih. Ya, sahih. Terus berikutnya, wadzarfi yaitu ala hinin ghaflatin min ahliha wa bi ma'na an fa qawli isma'il ida radaytu ida radiyat ila radiyat ala banu banu kusairin wa ta'ti lil ta'lili na'u litukabbirullaha min wa bimana min nahu ida idaftaru ala nasi yastawfuhun. Nah, baik, perhatikan ala min ma'aniha listi'la'u. Contoh alautu ala aljabali, itu irtafa'a, ya, so'ada, itu maknanya, ya. Wa dzarfiyah, nah terkadang maknanya dzarfiyah, fi, di dalam, ya. Contoh dakhal wa dakhala al-madinah ta'ala hin ghaflatin min ahliha, maka dakhala ini domir mustatir huwa tak, ini nanti yaudu ila Musa, maka Musa masuk ke Madinah, ke kota, ala ini maknanya fi hin ghafliha min ahliha, yaitu ketika ahliha penduduk kota tersebut sedang lengah, sedang ghaflah, lalai, ya. Wa bi makna an, nah terkadang ala maknanya adalah an, misal perkataan seorang penyair ida radiyat ala banu kusairin, ida radiyat ala alayya, bukan ala, ida radiyat alayya banu kusairin, apabila banu kusair ridho kepadaku, ya, senang kepadaku, maknanya adalah apa, an, ya, apa namanya, anni, ya. Ida radiyat anni banu kusairin, apabila banu kusair, ya, ridho kepadaku. Karena yang namanya fi'il radiya yardha itu mutaaddinya dengan apa? Dengan huruf an. Radiyallahu anhum wa radu an. Bisa dipahami sini? Nah, walaupun terkadang dia mutaaddi dengan huruf ba. Fi'il radiya, raditu billahi robba obil islami dina. Bisa dipahami situ? Nah, ini dia bisa muta'adi dengan huruf an, dengan kebanyakan dengan huruf an. Bisa muta'adi dengan huruf ba. Raditu billahi robba. Radiyallahu anhum waradu anhu. Waradu anhu. Radiyallahu anhum waradu anhu. Radiyallahu anil mu'minin. Nah, terkadang diganti dengan huruf ala, maknanya an, ya. Wa ida radiyat alayya, maknanya ida radiyat anni banu kusairin, apabila banu kusair ridho kepadaku. Wa ta'ti li ta'lil, nah terkadang makna ala adalah ta'lil, ya, nahu litukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian bertakbir kepada Allah, ya, ala ma hadakum. Li, ya, ala mahadakum maknanya lima hadakum, dengan apa, dengan alasan, dengan sebab apa yang telah diajarkan oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah kepada kalian. Wa bi makna min, nah terkadang maknanya min idaktalu ala nasi yastawfun, maknanya idaktalu minan nasi yastawfun. Baik, cukup, ya, nanti kita masuk ke makna huruf fi, ya, huruf jar fi. Kita udah berapa halaman ini? 3, 6, 7 halaman, ya. Ada yang mau ditanya, tafadhol ya ikhwah, silakan.